tambah meningkat rupane. Tuku lombok diwadahi keranjang, nyewa etrek gawe momot kawul, ngesir arek wedok ka adik semayang, bareng bedel gedeng ketiban pacul. Tretek sak jure atyah wis kenteng iki dede perlu kang konjoko nek keselamatan supaya lancar jalan kendaraan nek simpang mula kita ayo sing gampang diatur perlu supaya selamat tetepan jangan tuh ayo nek dok kendaraan rino lawangi mulo nyatane bahaya mulo kita nek sak dalan-dalan bis kolan oplet podo tolek penumpang mulo saiki dolor kari nari duwi najan lunga bengi mesti akei gak sampe suwe-suwe ngenteni kendaraane lunga mesti gelis dan toto enggone dadi sopir pancene berat momotan kriwat nyonggo keselamatane penumpang kudu tanggung jawab kadang-kadang awaki sampai gak di rumah aku melas nek delok sopir taksi nyambut gawe rembok mesti ditari perlu nikayane cek bisa nyukupi aku wingi dolor mulai numpak oplet oplet biru cek tas di ono wong awi-awi pikir embok diendeki ditari bare numpak kok dik wong kula wau cuma mulet kula mulet ya dindeki gak ketok nae ayo mlaku so jos wis bisa nae sing dhisik wis ping telu bareng kancil lan guyu ae. Bandungan nandur bengkuang nek pinggir dalan nandur terang dicampur lombok basman wingi melayu ngen yuber-uber uang cari nyolong tedo sepi awake kuru numpak ketek rombengan awar-awar godong pluwe godong no